Pencorangan maju tina reka-reka maju larang bara-bara donyukupi kebutuhan malah unggal mengiri kamu mendem-mendeman bali esuk-esuk pentayaran layak lusu melepung sentong mancal kemul mapan turu gabas kepes angop-angop mampu meciu alah cabang bayi amit-amit aja pada tiru yang mergane mendem turu bengkuk ana sing mlimping tasing ireng go nyimpen garu gawe diklik kayune atos sirahku yang kepengin turu tembe clingkring ambe nem tetos jana pencorangan kartu sing pakura malah tenggo caya utang layaran layak lusuh melepung sentong mancal kemul mapan turu gabas kepes angop-angop mampu meciu alah cabang bayi amit-amit aja pada tiru nasing liping tasing ireng go nyimpen garu gawe diklik kayune atos sirahku yang kepengin turu sing lumrah. Ora melas temen karo bocah-bocah, padahal kaya ngapa nyong pada golek ngalah. Ning Endrika tambah tua tambah dadra. Seneng cecatah pabluran, kartu BLT lan kartu beras murah. Ning ramaku dasar wong jana penjorangan, kartu sing pabluran malah tenggo saya utang.